أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, kitab At-Taubah, bab luasnya rahmat, bab yang keempat, luasnya rahmat Allah taala yang senantiasa mendahului murkanya. Hadis yang kedua di bawah bab ini, hadis nomor 6921. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam musliman rahimahullahu ta'ala, haddathani Zuhair bin Harbin qala haddathana Sufyan bin Uyaynata an Abi Zinadi an al-A'raji an Abi Hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. حديث قدسي dibawakan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau beliau meriwayatkan dari Allah Jalla wa Ala bahwa Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Sabaqat rahmati ghadabi, kata Allah, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Sabaqat mendahului, mengalahkan, ya. Rahmatku ghadabi, kemurkaanku. Jadi rahmat mengalahkan atau mendahului kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Perbedaannya dengan hadis sebelumnya adalah yang sebelumnya adalah hadis nabawi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataannya. Beliau berkata, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabih fa huwa indahu fawqa al-arsy." Ketika Allah selesai mencipta makhluk, Ia menulis di catatan, di dalam kitab catatan, dan Dia berada di sisinya di atas arasy. Apa tulisannya? "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ya, tulisan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan oleh Nabi. Yang di sini Allah yang berfirman bahwa rahmatnya mendahului atau selalu mendahului murkanya. Kita teruskan, nanti akan kita baca uraian dari Nawawi rahimahullahu taala terhadap hadis ini. 6922. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ali ibn Khashram qala akhbarana Abu Damrata 'an al-Harith ibn Abdurrahman 'an Ata' ibn Mina'a 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lamma qada Allahu al-khalqa كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. Masih hadis Abu Hurairah, hadis Nabawi, diriwayatkan dari Nabi SAW, persis dengan hadis yang pertama tadi. Ya, persis dengan hadis yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penciptaan makhluk, beliau Allah Subhanahu wa taala menulis di catatan yang berada di sisinya, yaitu inna rahmati taghlibu ghadabi. Ya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Maksudnya rahmat Allah lebih luas dan rahmat Allah selalu mengalahkan murkanya. Dan setelah kita berikan contoh pada pertemuan yang lalu, bagaimana dengan mudahnya Allah SWT memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang sudah terlalu lama dikerjakan. Ya, sudah terlalu lama dilakukan bertahun-tahun, kemudian dalam waktu yang tidak sampai setengah hari. Ya, di waktu wukuf di Arafah bagi para jemaah haji, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa saya telah memberi mereka ampunan. Yarjuna rahmati ushidukum bi anni qad ghafartu lakum. Mereka datang dalam keadaan su'than gubra, rambut tidak terurus, pakaian penuh debu atau badan penuh debu. Mereka datang untuk mengharapkan ampunanku. Saksikanlah oleh kalian para malaikat bahwa saya telah ampuni mereka. Ini luar biasa luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini menyatakan betapa luasnya rahmat dan ampunan Allah, kemudian mendorong orang-orang yang merasa banyak dosa untuk tidak berputus asa dari memperolehnya, dari memperoleh rahmat atau mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berputus asa. Berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan keras, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Inna rahmatallahi taghlibu ghadabahu. Sesungguhnya rahmat Allah mengalahkan, mendahului murkanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya. Jalla wa ala. Ya, hadis berikutnya 6923. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Harmalah bin Yahya at-Tujibi, qala akhbarana Ibn Wahb, qala akhbarani Yunus عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. Berikutnya 6924. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وخبأ عنه 100 إلا واحدة وخبأ عنده 100 إلا واحدة. 6925. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام وبها يتعاطفون وبها يتراحمون بعد الهوام وبها أو فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. Berikutnya 6926. قال رحمه الله تعالى حدثني الحق حكم بن موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم 99 ليوم القيامة. Beberapa hadis tadi, ada 3 riwayat, itu dibawakan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hampir bersamaan bunyinya. Di hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, Allah menjadikan rahmatnya 1 rahmat, ja'alallahu rahmata 100 rahmat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmatnya sejumlah 100 bahagian. Ya. Fa amsaka indahu 99. Allah Subhanahu wa taala tahan di sisinya 99 bahagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Lalu yang sebahagian Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Ya. Fa min dzalikal juz, dengan 1 bahagian tadilah tatarahamul khalaiqu, semua makhluk saling menyayangi. Dengan 1 bahagian saja semua makhluk saling menyayangi. Hatta sampai-sampai tarfa'ud dabbatu hafiraha an waladiha, seekor unta ya mengangkat kakinya dari anaknya, tidak jadi menginjakkan, dia sudah ingin melangkah dan tidak menginjakkan langkah kakinya itu, tetapi dia tidak jadi meletakkan kakinya dari anaknya, khasyyata an tusibahu, karena khawatir kalau dia letakkan langkahnya akan menginjak anaknya. Nah, ketika dia menahan, itulah rahmat. Rahmat dia untuk tidak menyakiti anaknya. Dan ini salah satu contoh atau contoh yang sangat kecil dari 1 bahagian rahmat yang Allah letakkan di dunia ini, sehingga semua makhluk berkasih sayang dengan 1 rahmat tadi, atau 1 bahagian dari 100 rahmat. Dan contoh yang sederhana itu, seekor unta tidak jadi meletakkan langkahnya, dia angkat agar bisa berpindah anaknya, karena dia khawatir kalau diletakkan akan menginjak anaknya. Dia menahan itu kasih sayang. Dan itu hanya 1 bahagian dari 100 kasih sayang yang Allah ciptakan, ya, yang Allah jadikan, kemudian yang 99-nya Allah simpan. Allah simpan. Ini hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, ya, masih dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, khalaqallahu 100 rahmah. Allah mencipta 100 rahmat. Fawada'a wahidatan baina khalqihi. 1 dari 100 tadi Allah letakkan di antara makhluknya. Wa khaba'a indahu 100. Dan Allah simpan, ya, di sisinya 100 illa wahidah. Allah simpan di sisinya 100 dikurangi 1, yaitu 99. Ya. 99. Kata-kata ini seringkali diungkapkan oleh Nabi, atau tidak, ada beberapa kali diungkap oleh Nabi, mi'at illa wahidah. Mi'atun illa wahidah. Dia ingin menyebutkan 99, tapi dia mengungkapkan dengan kata-kata 100 kecuali kurangi 1. Ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan di sini, Allah cipta 100 rahmat, kemudian Allah simpan di sisinya 100 dikurangi 1, yaitu 99, yang satunya itu yang Allah turunkan ke dunia, Ya, semenjak Allah mencipta alam semesta ini, dari semenjak itu sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti, semua makhluknya berkasih sayang. Ya, semua makhluknya berkasih sayang dengannya. Hadis yang ketiga dari hadis Abu Hurairah sama ya, inna lillahi mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, anzala minha rahmatan wahidah, Allah turunkan darinya satu rahmat, bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam, di antara jin, manusia, hewan-hewan ternak dan binatang-binatang melata, itu dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang satu tadi. Ya, antara jin sesama jin, manusia sama manusia, bahkan manusia menyangkut yang lainnya. Manusia berkasih sayang dengan hewan-hewan ternak, bahkan dengan hewan-hewan melata yang lain, dengan hanya satu bahagian dari 100 bahagian kasih sayang yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabiha yata'atafun, maka dengan satu kasih sayang atau rahmat tadi, mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling wabiha ta'tiful wahsu ala waladiha, binatang buas menyayangi, mengasihi anaknya. Binatang buas, harimau kepada anaknya, singa dengan anaknya, ya, kasih sayang itu masih mereka dapatkan padahal mereka adalah binatang buas. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah, dan Allah tangguhkan, Allah tangguhkan untuk memberikannya kepada makhluk 99 rahmat. Untuk apa? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dengan 99 rahmat ini nanti Allah menyayangi, merahmati, mengasihi makhluk atau hamba-hambanya pada hari kiamat. Bayangkan bagaimana bahagian hari kiamat ini dari kasih sayang Allah, itu bahagian yang sangat besar. Ya. Yang terutama akan didapatkan oleh orang-orang yang masuk surga. Orang-orang dan semua yang masuk surga. Semua yang masuk surga, kemudian yang didapatkan pula oleh orang yang berada di neraka. Ya. Yang berada di neraka jangan dikira tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkannya bukan hanya al-jahannamiyun, orang-orang yang beriman yang berbuat dosa besar kemudian dibersihkan di neraka, sampai orang-orang yang tempat tinggalnya di neraka pun ada yang mendapatkan rahmat Allah Jalla wa Ala, seperti Abu Talib. Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di neraka. Di neraka. Karena dia dipindahkan tempatnya, sebagaimana dalam hadis yang telah kita pelajari dari Sahih Muslim ini, bahwa dia pertama-tama berada di bawah gulungan-gulungan, kobaran-kobaran api neraka, kemudian Nabi SAW memberinya syafaat untuk dipindahkan ke tempat di neraka itu yang apinya hanya sampai mata kaki, sampai mata kaki, dah minan nar, ya, sampai ke mata kaki. Namun pun demikian tetap saja api neraka panas yang setinggi itu pun membuat otaknya mendidih. Apinya setinggi itu tetapi otaknya tetap mendidih, seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada rahmat. Ya, tetapi yang paling banyak menerima rahmat Allah adalah orang-orang yang masuk surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bahagian yang besar dari rahmat ini di surganya nanti. Dan semua kaum muslimin, ya, semua kaum muslimin yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tiga hadis dari Abu Hurairah, Imam Muslim membawakan hadis Salmanul Farisi. Bunyinya sama. Ya, bunyinya sama. Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin, faminha rahmatun biha yatarahamul khalqu bainahum." Watis'atun watis'una liyaumil qiyamah. Allah mencipta 100 rahmat. Ya. Satu dari rahmat itu berkasih sayang dengannya semua makhluk di dunia. Sementara 99 Allah turunkan nanti di hari kiamat. Ya. Berikutnya Hadis 6927. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathanahu Muhammad ibn Abd al-A'la qala haddathana al-Mu'tamir 'an abihi bi hadha al-isnad. Hadis Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru dan bunyinya sama. Berikutnya 6928. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana ibn Numair qala haddathana Abu Muawiyah عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. Masih hadis Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang baru, di mana Nabi SAW mengabarkan Allah mencipta pada hari atau pada waktu mencipta langit dan bumi 100 rahmat. Setiap satu rahmatnya itu tibaqa ma bainas sama'i wal ard, seisi atau sepenuh antara langit dan bumi. Itu satu rahmatnya. Satu rahmatnya itu sepenuh langit dan bumi. Ya. Faja'ala minha fil ardi rahmah. Di bumi ini Allah sisihkan satu rahmat saja. Dengannya seorang ibu menyayangi anaknya. Bahkan hewan buas dan burung sebagian mereka menyayangi sebahagian yang lain. Fa idza kana yaumul qiyamah, ketika tiba hari kiamat, akmalaha bihadir rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan menurunkan semua rahmatnya. Jadi satu yang tadi sudah diturunkan, nanti di hari kiamat disempurnakan Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan semua. Jadi 99 sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada hari kiamat untuk menyayangi dan mengasihi makhluk-makhluknya subhanahu wa ta'ala. Berikutnya 6929. قال رحمه الله تعالى حدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي واللفظ لحسن قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. Hadis yang lain, ya, hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bercerita dibawa, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para tawanan. Ya, tawanan perang dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza mra'atun minas sabyi tabtaghi. Dari di tengah-tengah atau di antara para tawanan itu ada seorang wanita yang sedang mencari-cari. mencari-cari sesuatu. Ya. Idza wajadat sabiyan fis sabyi akhadathu fa alsaqathu bi batniha wa ardaat. Ketika dia menemukan bayi di antara para tawanan tersebut, maka dia mengambilnya, kemudian digendongnya, dipeluknya, lalu disusukannya. Luar biasa kasih sayang wanita ini. Ya. Bisa jadi dia mencari anaknya. Tetapi setiap melihat anak bayi, dia sangat menyayanginya. Ya. Diambil, digendong, dipeluk, kemudian disusukan oleh wanita ini. Pergi ke tempat yang lain, begitu pula yang dilakukannya. Tiba-tiba Nabi SAW berkata, kata Umar radhiyallahu ta'ala an, atarawna anna hadhil, atarawna hadhil mar'ata tarihatun waladaha finnar. Menurut kalian, apakah wanita ini akan mencampakkan, akan tega mencampakkan anaknya ke dalam api? Ini pertanyaan Nabi SAW. Melihat kondisi wanita ini yang begitu penyayang anak siapapun juga, ya, dia ambil, dia gendong, dia peluk, kemudian dia susukan, padahal mereka semuanya para tawanan, ya, begitu penyayangnya, Nabi SAW bertanya, menurut kalian apakah wanita ini akan tega melemparkan anaknya sendiri ke dalam api? Qulna, kata Umar, kami mengatakan lah, wallahi, tidak demi Allah. Wahiyya taqdiru ala alla tatrahahu. Bila dia memiliki kemampuan untuk tidak melemparkannya. Ya, memiliki kemampuan untuk tidak melemparkannya. Ya. Karena terkadang wanita itu terpaksa untuk membawa anaknya, seperti kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Seorang wanita yang menggendong anaknya khawatir untuk terjun karena digendongannya ada anaknya. Digendongannya, dipelukannya ada anak bayinya. Itu yang membuat dia ragu untuk terjun ke dalam api yang menyala-nyala karena anaknya. Ya. Dia masih mampu untuk tidak melemparkan atau tidak terjun bersama anaknya. Kalau dia sendiri mungkin dia tidak akan ragu-ragu sebagaimana yang lain. Ya, sebagaimana yang lain. Tapi karena anaknya, dia tidak tega untuk terjun. Lalu anaknya sendiri yang mengatakan terjunlah. Baru dia terjun karena dia sudah mendapatkan dorongan dan motivasi dari anaknya. Kalau dia mampu, maka dia tidak akan mungkin melemparkan anaknya ke dalam api. Faqala Rasulullah SAW, setelah mendapatkan jawaban para sahabat, Nabi bersabda, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Benar-benar Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Ya. Jadi perbandingan antara kasih sayang Allah kepada semua hamba-hambanya dengan kasih sayang wanita ini dengan atau terhadap anaknya. Kata Nabi, justru Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Ini luar biasa perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini persis dengan gembira tadi. Gembira dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari, lallahu asyaddu farahan bitaubati 'abdihi min ahadikum wajada dallatahu fil fala. Ya. Benar-benar Allah lebih sangat bergembira terhadap taubat seorang hamba daripada gembiranya seseorang yang sudah mendapatkan kembali barang hilangnya di padang pasir yang luas. Kendaraannya yang hilang, bekalnya yang hilang, dia dapatkan kembali dan tidak ada suatu pun yang kurang. Ini perbandingan, ini perumpamaan yang selalu diberikan oleh Nabi agar sangat dipahami. Makanya para sahabat sangat memahaminya. Bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan perbandingan kasih sayang wanita itu, jangankan anaknya sendiri, anak orang lain pun dia sayangi. Dia gendong, dia peluk, kemudian dia susukan, apalagi anaknya sendiri. Ya, tetapi kasih sayang yang sebegitu besar yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya tidaklah melebihi kasih sayang Allah pencipta alam semesta dan penguasanya kepada hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah berikan semua yang mereka butuhkan. Allah beri mereka tangguh sampai nanti batas habis waktunya untuk bertaubat kepada Allah. Allah turunkan kitab-kitab, Allah utus para rasul, ya. Allah berikan mereka peringatan-peringatan. Allah ampuni dosa-dosa mereka ketika mereka bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempedulikan sebanyak apapun dosa mereka. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini masih berkisar tentang rahmat Allah yang luar biasa luasnya. Dan di sini di hadis Umar ini perbandingan antara kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dengan kasih sayang Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Hadis berikutnya 6930. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah wa ibn Hujr jami'an an Isma'il ibn Ja'far qala ibn Ayyub haddathana Isma'il قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an masih menetapkan sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifat murka. Allah memiliki sifat rahmat dan Allah juga memiliki sifat murka yang sesuai dengan kemahamuliaan dan kemahakuasaan serta kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, andai kata orang-orang yang beriman itu mengetahui apa yang disediakan, disiapkan oleh Allah SWT dari hukuman, maka tidak akan ada atau kecil harapan mereka untuk mendapatkan surga. Ma tami'a bi jannatihi ahadun. Maka tidak seorang pun yang berasa pantas untuk mendapatkan surga karena kerasnya berita tentang hukuman-hukuman Allah. Bayangkan ayat yang selalu kita dengarkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan seberat satu butir sawi atau seberat satu ekor semut yang paling kecil dari keburukan, dia akan mendapatkan balasan seberapa jumlah dosa-dosa kita. Melihat itu, maka mungkin tidak seorang pun yang merasa pantas untuk mendapatkan surga. Karena surga itu mahal. Ya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya barang yang diperdagangkan oleh Allah, yaitu surga, itu sangat mahal. Dengan ibadah kita yang tidaklah seberapa lamanya, tidak seberapa kualitasnya, ya. Lalu kita tidak akan mungkin merasa pantas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah bercerita tentang hukumannya, tentang azab dan siksanya. Kemudian walau ya'lam al-kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad. Bila seorang yang kafir mengetahui apa yang disiapkan oleh Allah dari kasih sayang, apa yang ada di sisi Allah dari kasih sayang, maka tidak akan ada seorang pun yang berputus asa mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang luar biasa. Dan yang tadi adalah orang yang beriman. Makanya orang yang beriman tidak pernah merasa puas diri, tidak pernah merasakan kebanggaan bahwa dia sudah menjadi calon penghuni surga. Tidak pernah. Yang sudah dijamin surga sekalipun dari para orang-orang yang beriman, tidak ada yang merasa bangga, tidak ada yang merasa sombong dengan jaminan surga yang telah mereka dapatkan. Para sahabat Nabi SAW yang sudah jelas-jelas dijamin surga oleh Nabi SAW, mereka sama sekali tidak berubah. Jangankan bersikap kepada manusia, menghentikan ibadahnya saja mereka tidak ada, tetap melanjutkan ibadahnya sampai Umar bin Khattab sampai meninggal dunia dia beribadah. Ya. Berapa hari dia dalam kondisi sakit setelah ditikam dengan keris bermata dua yang beracun. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam ususnya karena semua keluar lagi. Susu yang diminum keluar lagi. Ya. Tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mengurusi kaum muslimin, tetap memberikan kebaikan, menyampaikan nasihat. Yang sangat luar biasa, dia menasihati seorang pemuda yang datang menjenguknya yang ketika itu memakai pakaian yang menyentuh lantai. Ya, menutup mata kakinya dan menyentuh lantai. Kondisinya sudah benar-benar kritis. Radhiyallahu ta'ala, tapi dia mengatakan wahai fulan, irfa thawbak fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Angkatlah pakaianmu karena itu lebih bertakwa. Bayangkan mengangkat pakaian di atas mata kaki, ketakwaan. Ketakwaan menambah iman, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tuntunan agama. Fa innahu atqa li rabbik. Sungguhnya dengan mengangkat di atas mata kaki dan tidak menutupinya itu lebih menambahkan ketakwaanmu kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Wa anqa li thawbika. Dan lebih memberi jaminan kebersihan pada pakaianmu, ya, karena tidak bersentuhan dengan tanah. Saat kritis beliau tetap memberikan nasihat, ibadah, ya, ibadah. Dan inilah prakteknya. Padahal mereka sudah dapat jaminan surga. Sementara orang kebalikannya, orang kafir kalau mengetahui bagaimana luasnya rahmat Allah, ya, siapapun yang bertobat, maka tidak akan ada seorang pun yang tidak beriman ini yang berputus asa dari memperoleh jannah, memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu luas, dengan mudahnya Allah mengampuni. Ya, dosa sebanyak apapun, sebesar apapun. Sebesar apapun, tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan dan kekufuran. Bila pelaku kesyirikan dan kekufuran ini bertaubat, maka Allah langsung ampunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala kikis habis dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala kikis habis dengan dosa-dosanya. Salah satu contoh nanti akan ada hadis yang sangat menunjukkan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah jalla wa ala. Lanjut satu hadis lagi, 6931. Qala rahimahullahu taala, haddatsani Muhammad ibn Marzuq ibn binti Mahdi ibn Maimun قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت هذا قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم فغفر الله له. Ini salah satu bukti betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Nabi, ada seseorang, ini di zaman dahulu ya. Rajulun lam ya'mal hasanatan qat. Seseorang yang tidak pernah berbuat kebaikan sekalipun. Tidak pernah, ya. Karena rasa takut dan khawatir, cemas, dia mengatakan kepada keluarganya, li ahli, qala li ahli, idza mata, apabila nanti dia meninggal, faharriquhu, bakar jasad saya, ya, bakar jasad saya. Summa dhru nisfahu fil barri. Abunya nanti lemparkan separohnya ke lautan, ke daratan. ya. Wanisfahu fil bahri, separohnya lagi ke lautan. Ya. Lalu dia mengatakan, fawallahi. Ini menunjukkan dia sangat mengenal kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Maka demi Allah, kata orang ini, la in qadarallahu alaihi, jika Allah kuasa untuk dia atau terhadapnya, la yu'adzim ya la yu'adzibannahu adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Niscaya Allah akan menyiksanya dengan siksa yang tidak pernah Allah menyiksa dengan seorang pun dengannya. Ya, dengan siksa yang seperti ini, kata dia. Kalau Allah nanti mampu mengembalikan saya, dia sudah jadi abu, kemudian abunya pun dipisah-pisah. Ya. Andai kata Allah mampu membalikkan dia, mencipta kembali, maka saya akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang tidak pernah dilakukan oleh Allah kepada seorang pun. Allah Subhanahu wa taala tinggal berfirman kepada ketika orang ini meninggal dunia, ternyata memang keluarganya melakukan apa yang diwasiatkannya tadi. Fa'amarallahu al-barra fajama'a ma fi. Allah perintahkan bumi untuk mengumpulkan abunya tadi. Ya, yang sudah berterbangan oleh diterbangkan oleh angin kemana-mana, bumi mengumpulkannya. Kemudian Allah perintahkan lautan untuk mengumpulkan abunya tadi. Fajama'a ma fi. Kemudian Allah kembalikan penciptaannya. Hidup dia kembali. Ya. Kemudian Allah tanyakan, "Tsumma qala, lima fa'alta hadza?" Apa alasanmu atau kenapa kamu lakukan ini? Ya, kenapa kamu melakukan ini? Apa jawaban orang ini? Qal min khasyyatika ya Rabb. Disebabkan rasa takut kepadamu ya Allah, ya. Wa anta a'lam, dan engkau mengetahui apa alasan saya ini. Karena Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui, maka dia mengatakan saya melakukan karena ini takut. Karena saya takut kalau nanti engkau kembalikan hidup saya, Allah cipta, Allah engkau ulangi kembali dan engkau jadikan saya seperti biasa, maka engkau akan menyiksa saya. Agar tidak terjadi itu, maka saya lakukan itu. Karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah. Dengan alasan ini, Allah Subhanahu wa taala pun mengampuninya. Karena alasannya bukan karena kufur, tetapi karena takut. Bukan karena kufur. Tapi karena takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni orang ini. Ini luar biasa. Tadi Nabi mengatakan tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukannya. Karena tidak punya kebaikan itu, maka dia takut disiksa. Bagaimana caranya dia lari dari siksa Allah? Itu dengan cara tadi. Dan Allah Maha mengetahui maksudnya. Nah, ketika Allah cipta dia kembali, Allah tanyakan, ternyata itu memang jawabannya, maka Allah mengampuninya. Karena ketakutannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini luar biasa. Juga merupakan tanda maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ya pada dua sifat tadi, sifat rahmat dan sifat murka Allah Jalla wa'ala, dan belum sempat kita untuk membaca apa yang diuraikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Bisa jadi insyaallah setelah selesai hadis di bawah bab ini kita baca, mungkin pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.